Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang jumlah ismiyah yang berubah hukumnya. Kita telah mempelajari bahwasanya jumlah ismiyah ya tersusun dari mubtada dan khobar yang mana madu ya marfu keduanya. Artinya mubtada marfu dan khobar pun marfu. Dalam bahasa Arab, ada beberapa amil, ada beberapa faktor yang menyebabkan hukum mubtada khobar ini berubah, ya. Yang awalnya marfu, keduanya, ya, bisa menjadi mansub salah satunya, ya, atau mansub keduanya, ya. Dan ada tiga faktor, ya, yang bisa merubah hukum mubtada khobar menjadi berubah. Tiga faktor yang ini disebut dengan amil nawasikh. Ya, nawasikh, ya, amil penghapus. Artinya yang menghapus hukum mubtada yang awalnya marfu keduanya menjadi salah satunya mansub atau mansub keduanya. Tiga amil yang dimaksud adalah kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, ya, kana dan yang semisalnya, inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, ya, atau yang semisalnya. Dan yang ketiga dhanna wa akhwatuha, zonna dan yang semisalnya. Yang perlu diketahui bahwasanya kana dan saudara-saudaranya ini termasuk fi'il, tapi fi'il yang naqis, ya, fi'il yang kurang. Dikatakan kurang karena memang tasrifnya tidak sempurna, ya. Nanti kalau kita pelajari kana apa saja, ya, itu berisi fi'il-fi'il yang naqis, fi'il-fi'il yang tidak sempurna tasrifnya. Kemudian inna dan saudara-saudaranya semuanya adalah huruf, ya. Adapun zanna dan saudara-saudaranya semuanya adalah fi'il yang sempurna. Artinya tasrifnya lengkap, ya. Setelahnya ada zanna, sami'a, ro'a dan sebagainya. Jadi kita pelajari dulu yang pertama adalah kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha memiliki pengaruh terhadap mubtada khobar, ya, dengan menjadikan mubtadanya marfu dan khobarnya mansub, ya. Jadi khobar yang awalnya marfu, ketika ada kana dan saudara-saudaranya, maka khobarnya berubah menjadi mansub. Contohnya awalnya Zaidun mudarrisun, Zaid adalah seorang guru. Ketika kita tambahkan kana di depannya, maka tidak boleh kita baca kana Zaidun mudarrisun, tapi yang benar adalah kana Zaidun mudarrisan. Karena kana dan saudara-saudaranya ini tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ia merafakan isim dan menasabkan khabar, ya. Mubtada berubah namanya menjadi isim, ya, menjadi isim kana, dan khabar berubah menjadi khabar kana. Maka kalimat kana Zaidun mudarrisan, kana adalah fi'il madhi, Zaidun adalah isim kana, mudarrisan adalah khabar kana. Inilah alasan kenapa kana dan saudara-saudaranya disebut dengan fi'il madhi naqis. Kenapa? Karena kalau fi'il yang sempurna, dia butuh kepada fa'il, ya. Fi'il yang sempurna butuh kepada fa'il. Adapun fi'il yang naqis ini, fi'il yang kurang ini, istilahnya bukan fa'il, tapi isim fi'il dan khabar fi'il, ya. Kana Zaidun mudarrisan, kana fi'il madhi naqis, isim fi'ilnya adalah Zaidun, dan khabar fi'ilnya adalah mudarrisan. Dan ini berlaku untuk semua saudara-saudaranya kana, ya. Apa saja saudara-saudaranya kana, ya. Kana, kemudian amsa, ya, yang artinya adalah di waktu sore. Asbaha, yang artinya di waktu pagi. Kemudian adha, di waktu duha. Kemudian dhalla, di waktu siang. Kemudian bata, di waktu malam. Kemudian soro, ya, yang artinya menjadi. Kemudian laisa, yang artinya tidak. Kemudian mazala, ma bariha, ma fati'a, Mada, maman, fakka, ini semua maknanya sama, senantiasa, dan penggunaan juga sama. Jadi, mada, la, waman, fakka, wama, fatiha, wama, bariha, wama, dama, ini semuanya sama. Artinya adalah senantiasa dan penggunaannya juga sama. Baik, kita berikan contoh untuk setiap amil kana dan saudara-saudaranya, ya. Karena ini bila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, biasanya kita tidak bisa melihat perbedaan di antara yang versi tampakan dengan kana, ya. Contohnya Zaidun Mudarrisun, artinya Zaid adalah seorang guru. Kana Zaidun Mudarrisan, itu juga artinya Zaid seorang guru. Namun terkadang kana ini berguna kalau kita ingin menyambungkan ia dalam beberapa kalimat. Ada kalimat yang rasanya tidak pantas kecuali ditambahkan dengan kana di depannya, ya. Dalam Al-Quran juga kita sering temukan kana ini sering digunakan apabila ia telah didahului oleh jumlah fi'liyah, ya. Biasanya seperti itu. Dari sisi mana tidak ada perubahan yang signifikan, ya. Kana Hamidun Ustadan, ya. Hamid adalah seorang ustaz. Kemudian Amsa artinya di waktu sore. Dan ini memang agak mirip dengan Zorob zaman, ya. Jadi maknanya memang keterangan waktu. Amsa itu artinya di waktu sore. Ya, Amsa At-Tullabu Raji'ina. Ya, asalnya At-Tullabu Raji'una. Para siswa pulang. Ketika ada Amsa menjadi Amsa At-Tullabu Raji'ina. Kemudian Asbaha, misalkan Asbaha Al-Bardu Syadidan, ya. Asalnya Al-Bardu Syadid, sangat dinginnya sangat, ya. Kalau kita yang kasih keterangan waktu dengan saudaranya, karena boleh Asbahal Bardu Syadidan, ya, di waktu subuh sangat dingin. Sebetulnya kita boleh saja menggunakan kalimat dengan dorob zaman, ya, Al-Bardu Syadidun Sabahan, ya, bisa saja, ya, Al-Bardu Syadidun Sabahan, sangat dingin di waktu pagi. Atau boleh juga dengan Asbahal Bardu Syadidan. Kemudian adha memasuki waktu duha, ya. Adha al-muslimuna musallina. Di waktu duha orang-orang Islam salat. Kemudian ghalla, ya, misalkan ghalla al-mataru nazilan. Di waktu siang hujan turun. Kemudian bata, contohnya bata atiflu naiman. Di waktu malam anak kecil tidur. Kemudian soro, ya, soro contohnya soro al-khubzu. Soro al-khubzu rukhisan, ya, roti menjadi murah, ya, mungkin karena suasembada produksi roti jadi murah rotinya. Kemudian laisa artinya tidak, ya. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat negatif dari jumlah ismiyah, salah satunya dengan menggunakan laisa. Misalkan kita ingin mengatakan maksudnya Zaid, ya, Zaid tidak rajin, ya, maka kita katakan laisa Zaidun nasyaiton, ya. Laisa Zaidun nasyaiton. Kemudian mazala man fakka ma fati'a ma bariha ma dama, seluruhnya bermakna senantiasa dan ia bisa digunakan sama, artinya penggunaannya sama. Contohnya mazala Zaidun aliman, ya, Zaid itu senantiasa berilmu. Atau contoh lain misalkan madumtu hayyan, selama aku hidup, ya. Dan tasrif dari fil-fil yang di atas. Artinya yang menjadi amil kana dan saudara-saudaranya bukan hanya fil madinya saja. Bukan hanya kananya saja, tapi tasrifnya juga. Jadi bisa kana, bisa tasrif logoi dari kana, bisa tasrif istilahnya yakunu, ya, fil mudhari ataupun fil amannya. Seperti kun, ya. Contohnya kun, ya. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Maka kun merupakan fi'il madi fil amr naqis, di mana isimnya adalah anta, asalnya anta alimun. Ketika kita ingin membuat kalimat dengan fil amr, maka kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Maka isim kun adalah anta dan khobar kun adalah aliman. Kesimpulannya, karena dan saudara-saudaranya, ya, ia merubah mubtada menjadi isim namanya, ya. Mubtada namanya berubah menjadi isim fi'il. dan hukumnya tetap marfu. Adapun khabar dirubah namanya menjadi khabar fi'il dan hukumnya berubah menjadi mansub. Baik, penasaran juga untuk kana. Kita lanjutkan sekarang ke inna dan saudara-saudaranya. Ya, berlawanan dengan kana dan saudara-saudaranya, inna ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafakan khabar. Jadi ia kebalikan dari kana. Kalau kana merafakan isim dan menasabkan khabar, maka inna ini kebalikannya, menasabkan khabar dan merafakan isim, ya. Mubtada berubah namanya menjadi isim huruf, kemudian khabar berubah namanya menjadi khabar huruf, karena inna dan saudara-saudaranya semuanya adalah huruf, ya. Berbeda dengan kana dan saudara-saudaranya semuanya adalah fi'il naqis, ya, fi'il yang kurang. Contoh, ya, contoh penggunaan inna asalnya misalkan Zaidun Mudarrisun, ya, kalau kana menjadi kana Zaidun Mudarri, kana Zaidun Mudarrisan. Kalau inna, ya, karena ia menasabkan isim berarti inna Zaidan Mudarrisun, ya. Inna Zaidan Mudarrisun. Ya, berbeda dengan kana. Kana Zaidun Mudarrisan. Kalau inna, inna Zaidan Mudarrisun. Sesungguhnya Zaid itu adalah seorang guru, ya. Ya, ini contoh penggunaan amil inna, ya. Ia merubah mubtada menjadi isim inna. Inna Zaidan. Zaidan disebut dengan isim inna dan ia mansub. Kemudian mudarrisun, ya, khabar inna dan ia tetap marfu, ya. Inna Zaidan mudarrisun. Baik, apa saja akhwatu inna, saudara-saudara inna, ya. Saudara-saudara inna yaitu anna yang artinya sesungguhnya juga. Kemudian lakinna akan tetapi, ya. Kemudian ka'anna seperti atau seakan-akan. Kemudian laita yang artinya seandainya. Kemudian la'alla yang artinya supaya atau semoga. Baik, kita bahas satu persatu. Inna, ya, contohnya innallaha ghafurun, ya. Innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka lafaz Allah lafzul jalalah di sini menjadi isim inna, adapun ghafurun menjadi khabar inna. Kemudian anna artinya sama dengan inna, bedanya adalah anna ini tidak bisa kita gunakan di awal kalimat, ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan awal kalimat, ya, tanpa ada pendahulunya, ya, tanpa ada kalimat pendahulunya, tiba-tiba kita gunakan annallahu ghafur, ini tidak boleh. Anna ini hanya boleh digunakan, ya, setelah adanya kalimat. Contohnya ya'lam annallaha ghafurun. Ya'lam annallaha ghafurun. Sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka anna di sini, ya, amil nawasih, dia menasabkan isim dan merupakan khabar. Kemudian lafaz Allah isim inna mansub dan ghafurun khabar isim anna di mansub, kemudian ghafurun khabar anna mansub. Kemudian contoh lakinna, ya. Lakinna juga termasuk huruf yang tidak bisa digunakan di awal. Dia hanya untuk melanjutkan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ya, jadi harus ada pernyataan lain baru digunakan lakinna. Contohnya qama Hamidun lakinna Zaidan jalisun, ya. Qama Hamidun lakinna Zaidan jalisun. Hamid telah berdiri akan tetapi Zaid duduk, ya. Maka lakinna Zaidan jalisun, Zaidan menjadi isim lakinna dan jalisun menjadi khabar lakinna. Selanjutnya ka'anna yang artinya seperti atau seandainya, ya. Misalkan kita membuat sebuah kalimat puisi, ka'anna Fatimata Badrun, ya. Ka'anna Fatimata Badrun. Yang artinya seakan-akan Fatimah itu seperti bulan purnama, ya. Ka'anna Fatimata Badrun, ya. Maka Fatimata, ya, ia isim ka'anna, kemudian Badrun khabar ka'anna. Kemudian laita yang artinya adalah seandainya, ya. Contohnya laita syababu aidan, ya. Laita syababu aidan. Seandainya masa muda itu kembali, ya. Ini contoh. Laita syababu aidan, maka asyababa isim laita dan laita syababa aidun ya. Laita syababa aidun, ini salah tulis di diktatnya. Laita syababa aidun. Ya, seandainya masa muda kembali, maka asyababa isim laita masuk, kemudian aidun ya menjadi khabarnya ya. Marfu. Laita syababa aidun. Kemudian la'alla, la'alla artinya semoga, contohnya la'allal mataru nazilan. La'allal mataru nazilan, semoga hujan turun ya. La'allal mataru, la'allal mataru nazilan ya. Afan, ini misalnya ya. La'allal mataru nazilan, semoga hujan turun. Ya. Baik, ini contoh-contoh inna dan wafatuh, saudara-saudaranya. Kesimpulannya bahwasanya inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya ini ya menasabkan mubtada yang disebut dengan isim huruf, kemudian merupakan khobar yang disebut dengan khobar huruf. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan dhanna dan saudara-saudaranya. Ya, bila kana dan inna hanya menasabkan salah satunya, seperti kana yang menasabkan khabar dan inna yang menasabkan isim, maka dhanna dan saudara-saudaranya menasabkan mubtada dan khabarnya. Jadi dua-duanya dinasabkan ya. Dua-duanya dinasabkan. Dan dalam susunan dhanna wa akhwatuha ini, mubtada dan khabar ini disebut dengan maf'ul. Dua-duanya disebut dengan maf'ul ya. Maf'ul awal dan maf'ul sani ya. Maf'ul pertama dan maf'ul yang kedua. Karena memang secara logika bahasa Indonesia, kita juga bisa mencerna bahwasannya kata-kata seperti menyangka, mengira, melihat, ini bisa dua objeknya ya. Bisa dua maf'ul bihnya. Saya misalkan, saya mengira dia orang yang jujur ya. Maka di Indonesia pun, dia dan orang yang jujur itu memang bisa menempati kedudukan sebagai objek ya. Baik, kita akan bahas contohnya. Misalkan, Zaidun mudarrisun, Zaid adalah seorang guru. Ketika ada zonna ya, zonantu Zaidan mudarrisan ya. Kita katakan zonantu Zaidan mudarrisan. Saya mengira Zaid adalah seorang guru. Maka Zaidan maf'ul awal mansub, kemudian mudarrisan maf'ul tsani mansub. Lalu apa saja saudara-saudaranya zonna ya? Ini ada banyak. Contohnya zonantu hasibatu, mengira. Khiltu, membayangkan. Za'amtu, menduga atau mengira. Ra'aitu, melihat. Kemudian alimtu, mengetahui. Wajadtu, mendapati. Ittakhadtu, menjadikan. Ja'altu, menjadikan. Kemudian yang terakhir, sami'tu, yang artinya mendengar ya. Kita bahas contoh satu per satu. Misalkan zonantu ya, zonantu ar-ra'isa adilan, aku mengira bahwa pemimpin itu adil. Maka ar-ra'isa maf'ul awal, adilan maf'ul tsani. Kemudian hasibatu ya, contohnya hasibatu hamidan shadiqan, saya mengira Hamid itu jujur. Kemudian khiltu, khiltu at-tilmiza fahiman, saya membayangkan ya murid itu paham. Kemudian za'amtu artinya menduga atau mengira. Za'amtu hamidan mahmudan ya. Za'amtu hamidan mahmudan, saya kira si Hamid itu Mahmud ya. Ini bisa. Kemudian ra'aitu, contohnya ra'aitu Zaidan bakian, saya melihat Zaid menangis ya. Maka Zaidan maf'ul awal, bakian maf'ul tsani. Kemudian alimtu, alimtu Fatimata nasyitatan ya, saya tahu bahwa si Fatimah itu rajin. Kemudian wajadtu, contohnya wajadtu alkitaba dha'ian, saya mendapati bukunya hilang ya. Wajadtu alkitaba dha'ian, saya mendapati bukunya hilang. Kemudian ittakhadtu ya, ittakhadtu hindan zaujati, saya menjadikan Hindun sebagai istri saya. Kemudian ja'altu, contohnya ja'altul hadida khataman ya. Ja'altul hadida khataman, saya menjadikan cincin Afwan, saya menjadikan besi menjadi cincin ya. Kemudian sami itu contohnya sami itu Nabi ya yaqulu ya. Ini contoh yang khabarnya ghairu mufrad. Saya mendengar Nabi bersabda. Dan yang perlu diketahui bahwasanya yang menjadi amilnya bukan hanya dhanna bukan hanya fil madi dhamir anaknya saja, jadi bukan dhannantunya saja tapi bisa juga keseluruhan tasrif dari dhanna dhanna dhannu termasuk yadhunnu ya termasuk fil amalnya dan sebagainya. Jadi semuanya berlaku. Ya. Contohnya misalkan kita ingin mengatakan ja'ala aliyun ya, ja'ala aliyun. Jadi enggak hanya ja'altu saja yang menjadi amilnya, tapi ja'alanya yang menjadi amilnya. Contohnya ja'ala aliyun az-zahaba khataman ya. Ali menjadikan emas ya menjadi cincin. Nah, ini contoh tasrif ya dari Zona dan saudara-saudaranya. Artinya yang menjadi amil, zona dan saudara-saudaranya ini bukan hanya firma di domir anak saja, tapi semuanya. Anda menulis zona wakatu di sini dalam tulisan itu hasil tulisil itu dan sebagainya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh pengarang kitab jerminya. Karena memang ini yang lebih simpel kalau kita ingin membuat contoh. Kesimpulannya bahwa susunan kalimat dhanna wa khatuha di mana dhanna itu adalah fi'il dan ia ada fa'ilnya ya, jadi ada fi'il dan fa'ilnya. Dhanantu itu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul awal kemudian mudarrisan maf'ul tsani. Tayyib, ana rasa cukup ya untuk pelajaran tentang kana inna dhanna dan saudara-saudaranya. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kali ini, bahwasanya ada 3 amil nawasif, 3 amil yang bisa merusak susunan mubtada khobar dari sisi i'rabnya, di mana 2 diantaranya merubah salah satunya menjadi mansub, dan 1 diantaranya merubah keduanya menjadi mansub. Karena ya, merubah mubtada, merubah khobar menjadi mansub, adapun inna merubah mubtada menjadi mansub. Sedangkan dhanna merubah mubtada dan khabar menjadi mansub ya. Saya ulangi, kana tartu ismu tansibul khabara. Kana itu merupakan isim dan menasabkan khabar. Adapun inna tansibul isma wa tartu khabara ya. Menasabkan isim dan merupakan khabar. Adapun dhanna tansibul mubtada awal khabara. Ia menasabkan mubtada dan khabar. Dan saya cukup untuk pertanyaan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakum wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.